masa lagi di mulia. Ternyata jujur malah celaka. Oh, dulu tak mungkin biasa. Dulu nista kini mulia. Dunia kelam makin bercahaya. Kini kau sama kayak pahala. Serba gila hidup ini. Serba gila. Sialan, baik aja susah. Dunia terbolak balik, gak bisa lagi bersikap wajar. Senang salah, sedih pun salah. Aturan, gak ada lagi gunanya.